Sekian lamanya ku melangkah lewati cerita, begitu jauh dan berwarna, namun tetap saja tak ada yang sanggup tandingimu untuk membuatku luluh abadi di hati. Tak mampu aku sedikit pun.